Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan pada malam rutin ta'lim pengajian kita pada setiap malam Sabtu, di mana kita mengkaji hal-hal yang berkenaan tentang fikih Islam yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pengisian waktu yang terbaik dan pemanfaatan waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim. Terlebih-lebih di zaman-zaman belakangan ini, kaum muslimin rahimakumullah, zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah dari sisi syubhat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang rancu dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari sisi syahwat, hawa nafsu, kenikmatan dunia yang apabila seorang tidak menghadapinya dengan ilmu dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan terjerumus dalam kebinasaan wal'iyadu billah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ada satu athar dari Sa'id bin Jubair bahwa suatu ketika beliau ditanya, wa ma alamatu halakin nas, apa tanda-tanda akan terjadinya kebinasaan pada manusia? Apa tanda akan terjadi kehancuran pada satu masyarakat, pada satu negara? Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, إِذَا ذَهَبَ أُولَمَاؤُهُمْ, apabila telah meninggal para ulama mereka, apabila telah tiada dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa-nyawa mereka, sehingga yang tinggal di daerah tersebut adalah para juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti tentang perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kita maksudkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang bodoh terhadap perkara agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memahami dengan pemahaman yang benar berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sana berbagai titel-titel disandang oleh mereka, apakah mereka dari kalangan insinyur ataukah doktor, profesor dan seterusnya, dan bahkan mereka terkadang menyandang gelar-gelar tersebut dari takhasus mereka dalam ilmu agama, apakah dari fakultas syariah ataukah dari fakultas yang lainnya yang menjelaskan tentang perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi demikian banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Sebab petunjuk tersebut bukanlah merupakan salah satu tanda seorang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang telah menyandang gelar-gelar tersebut. Apakah itu gelar LC atau S1, S2 dan seterusnya? Naam, bukan ini yang dikehendaki oleh bagi seorang muslim. Akan tetapi yang terpenting bagi mereka adalah amal, mengamalkan suatu amalan berdasarkan ketentuan syariat, berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu dengan menuntut ilmu adalah merupakan sebaik-baik amalan, terkhusus pada zaman-zaman sekarang ini, dalam rangka untuk membendung fitnah yang akan masuk ke dalam hati kita. Waliyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan adab-adab qada'ul hajah, adab-adab di dalam menunaikan hajat kita. Naam, tatkala seorang hendak buang air, apakah buang air kecil ataukah buang air besar, maka di sini disebutkan beberapa hadis-hadis yang berkenaan tentang adab-adab dan hukum-hukum seputar permasalahan tersebut. Kalau tidak salah, dahulu kita telah sampai ke hadis Salman. Ya. Nah, sudah dibahas belum? Tayyib, kita ulangi lagi. Kita sampai ke hadis Salman Al-Farisi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Salman radhiyallahu taala anhu. Wa'an Salmana, dan dari Salman, an, ya, ini disebut dalam ilmu nahwu huruf jar, akan tetapi setelahnya di fathah, ya. Nah, bagi ikhwan yang mengetahui permasalahan ini sudah tahu kenapa datangnya huruf jar kemudian setelahnya di fathah, ya, disebabkan karena ada tambahan alif dan nun yang menunjukkan dia termasuk nama yang tidak ditanwin atau mamnu' min as-sharaf. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Salman Al-Farisi Abu Abdillah yang mendapatkan gelar Salman Al-Khair. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan, kita telah menjelaskan kisah perjalanan beliau di dalam mencari kebenaran. Pada asalnya beliau seorang Majusi karena dididik oleh ayahnya secara langsung. Ayahnya beragama Majusi, penyembah api. Lalu kemudian setelah itu dia mengenal agama Nasara. Maka dia pun mengikuti pendeta, pendeta satu demi pendeta, meninggal, lalu dia pindah ke pendeta yang lain, lalu meninggal, dia pindah ke pendeta yang lain, dalam rangka untuk menuntut ilmu dari pendeta-pendeta tersebut. Ya, lalu kemudian setelah meninggal, maka singkat cerita beliau berangkat ke Madinah sebagai seorang budak yang dibawa oleh orang-orang Yahud. Lalu kemudian beliau pun mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar tentang kedatangan beliau, maka beliau pun masuk ke dalam Islam radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, an nastaqbil al-qiblata, untuk kami menghadap kiblat, li ghaitin, ghait, untuk buang air besar, au baulin, atau buang air kecil. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita. Kita di sini yang dimaksud adalah kaum muslimin. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin tatkala mereka buang air besar atau buang air kecil dengan menghadap kiblat. Ini yang pertama, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au an nastanjiya bil yamini. Yang kedua, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja, membersihkan setelah selesai buang air. Rasulullah melarang kami beristinja bil yamin, dengan menggunakan tangan kanan. Larangan yang kedua. Yang ketiga, au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan menggunakan minimal dari tiga batu. Minimal dari tiga buah batu terlarang. Kurang dari tiga buah batu. Yakni seseorang ketika beristinja, minimal ketika dia hendak beristinja tanpa menggunakan air, maka dia menggunakan batu dan tidak boleh kurang dari tiga buah. Minimal tiga atau lima atau tujuh, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang keempat, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au an nastanjiya. Ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami biraji'in, menggunakan raji', kotoran hewan, ya, yang telah padat lalu hendak digunakan membersihkan kotoran selesai buang air, tidak boleh. Au azmin, ataukah tulang, menggunakan tulang-tulang yang tersisa dari makanan, ya, apakah itu tulang sapi ataukah tulang kambing, tulang unta, dan seterusnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwani fi din azzakumullah, hadis Salman radhiyallahu taala anhu ini memiliki sebab kenapa Salman Al-Farisi menyebutkan larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ataukah kepada umatnya. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu ada beberapa orang musyrikin. Mereka datang kepada Salman Al-Farisi. Dan mereka mempertanyakan satu pertanyaan, tapi tujuan mereka bukan untuk mendapatkan jawaban. Ya. Tapi tujuan mereka, mereka melemparkan pertanyaan tersebut kepada Salman Al-Farisi semata-mata untuk menunjukkan kekurangan yang terdapat di dalam Islam. Istihza, mengolok-olok ajaran Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan mereka. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa terkadang ada seorang bertanya, mereka la yuridul haqq. Mereka tidak menghendaki kebenaran, akan tapi mungkin mereka hanya sekedar mengetes, atau mereka hanya sekedar menguji, atau mereka sekedar mengolok-olok, mencela. Nah, sehingga ketika kita hendak memberikan jawaban pada mereka pun tergantung keadaan mereka. Terkadang diam lebih baik daripada memberikan jawaban. Ya. Terkadang memberikan jawaban dalam rangka untuk menepis syubhat lebih baik daripada kita diam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika orang-orang musyrikin datang, lalu kemudian mereka bertanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Ya. Sampai dalam perkara al-khira'ah pun, buang air, kalian diajar? Maksud mereka ngejek gitu loh. Ya. Pikiran mereka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sampai perkara-perkara yang sekecil itu. Yang terkadang sebagian manusia menganggap hal ini adalah perkara yang sangat remeh sekali dan tidak perlu disebutkan adanya adab-adab ataukah hukum-hukum. Nah, sehingga tujuan mereka mempertanyakan hal ini adalah istihza dan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa agama Allah ini kurang sempurna. Nah, ternyata mereka mendapatkan jawaban yang tidak mereka inginkan. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai dalam perkara buang air. Ya, tidak terfikirkan oleh mereka. Yakni pikiran mereka mustahil di dalam Islam pun mengajarkan hal yang demikian. Ya, pikiran mereka ini perkara dunia, ditambah lagi ini perkara yang sangat hina. Nah, seorang buang air. Ternyata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan jawaban yang tegas. Ajal. Memang betul. Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Sampai dalam perkara-perkara yang sekecil itu. Buang air pun diajarkan. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Al-yawma akhmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Allah Subhanahu wa taala yang telah sempurna mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Mengatur urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Di antara sesama makhluk. Di dalam riwayat At-Tabarani kata Abu Dzar Al-Ghifari Junub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa' illa wa qad dzakara lana minhu 'ilman. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kami ilmunya. Perkara yang sekecil itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran dakwah dan kesempurnaan apa yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari perkara agama ini. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak perlu ragu. Dalam perkara Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama ini sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditugaskan oleh Allah azza wa jal untuk menjelaskan segala apa yang diturunkan oleh Allah. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada manusia ini apa yang diturunkan kepada mereka. Semoga mereka termasuk orang-orang yang berfikir. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Kitab melainkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia ini apa yang mereka perselisihkan. Manusia berselisih, terjadi problem-problem masyakil, permasalahan-permasalahan di dalam agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada, telah dijelaskan. Ya, permasalahan apa yang tidak dibahas di dalam Islam? Kita menantang itu. Nah, satu saja yang kita buka dari kitab-kitab para ulama sudah menunjukkan demikian luasnya pembahasan Islam ini. Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lihat bab-babnya. Dan lihat, perhatikan kitab-kitab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari awal sampai akhir. Menjelaskan segala perkara-perkara yang diamalkan oleh manusia ini. Yang dibutuhkan oleh mereka. Dari ahkam, hukum-hukumnya, adab-adabnya. Hubungan seorang dengan Allah. Hubungan seorang dengan manusia. Al-mu'amalah bainahum. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab pertama yang kita buka, Kitabu Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Bagaimana turunnya wahyu ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pengangkatan beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Setelah itu masuk ke Kitabul Iman. Kitab menjelaskan tentang iman, apa itu iman? Dan bagaimana iman yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah banyaknya kelompok-kelompok yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara iman. Ya, seperti Khawarij dan kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah. Demikian pula Syiah, Rafidhah dan yang semisal mereka. Al-Qadariyah, perkara-perkara iman. Nah, lalu setelah itu beliau masuk ke kitab ilmu. Menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Menambah ilmu, kemuliaan itu bagi orang-orang menuntut ilmu. Memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, pindah. Mulai memasuki kitab At-Taharah. Menjelaskan permasalahan-permasalahan fikih. Salat. Ya. Jenazah, saum, haji, zakat, buyu, jual beli. Nah, dengan berbagai macam transaksi, warisan, pernikahan, talak, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan pembahasan at-tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian diakhiri dengan tauhid. Ya, dengan kitab tauhid. Untuk memberikan isyarah bahwa hendaklah kaum muslimin mengakhiri kehidupan mereka dengan tauhid. Jangan sampai mereka mencampuri keimanan mereka dengan syirik. Subhanallah. Melihat kitab Sahih Bukhari saja, kita akan mengetahui demikian luasnya ilmu ini. Demikian luasnya pembahasan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang sepanjang hidupnya dia mempelajari pelajaran-pelajaran umum, ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah. Nah, dari SD, SMP, SMA, kemudian setelah itu kuliah, mendapatkan gelar S1, S2, S3 sampai teler, ya, dapat gelar doktor, profesor sampai MBA, SC, TV, nah, dan seterusnya, MSC, nah bukan SC TV, MSC dan yang lainnya, pulang dipanggil kesana kemari berbicara tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, makul, masuk di akal nggak? Nah, apa mungkin orang yang demikian bisa menuntun umat ini untuk memahamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apa mungkin orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab saja kaidah-kaidahnya? Nah, lalu kemudian berusaha untuk menafsirkan Al-Quranul Karim, ya, secara lafziyah, istilahnya mengkul, baru belajar mempelajari Al-Quranul Karim, ya, dan menerjemahkan Al-Quranul Karim sistem 24 jam, dan yang semisalnya, sudah menjadi ahlu tafsir, mufassir. Apa mungkin masuk di akal enggak? Nah, ya, ini perbedaannya. Ya, namun umat sekarang, kaum muslimin sekarang ini lebih mendahulukan orang yang punya gelar, ya, walaupun gelarnya itu bukan dari agama, bukan takhasus dalam perkara agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih didahulukan. Yang penting pandai, ya, memutarbalikkan kata-katanya, pandai membuat orang tertawa, ya kan? Kalau sekarang ini orang lebih senang dai, ya, yang lucu gitu. Yang suka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menggelitik gitu loh. Sehingga orang tertawa. Ya kenapa enggak panggil para pelawak sekalian? Ya, untuk menghilangkan kecapean, kejenuhan dalam bekerja. Ingin yang senang-senang, panggil pelawak. Nah. Kalau yang ingin demikian keadaan. Yang dibutuhkan umat ini sekarang ini bukan tertawa di dalam majlis. Yang dibutuhkan oleh umat ini sekarang ini adalah ilmu. Dan memanfaatkan ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, maka yang penting bagi kita, ikhwan, memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kita mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik dan lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Nah, ya, sempurna agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan, dan itu nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika terjadi problem-problem, tanya kepada yang ahlinya. Nah, jangan tanya kepada insinyur, karena dia punya gelar insinyur, tanya tentang permasalahan agama. Yang mengherankan, semua orang dari berbagai bidangnya, dan mereka lulus dari berbagai macam bidang keilmuan duniawiyah, mereka diberikan wewenang untuk berbicara masalah agama. Nah, sementara, ya, dalam ilmu-ilmu dunia tersebut, orang lain tidak boleh membicarakan tentang apa yang telah menjadi keahlian dari suatu bidang yang lain, yang berbeda dengan bidangnya. Seorang insinyur dalam pertanian tidak boleh, ya, menyentuh permasalahan teknik misalnya, mesin, gak mengerti dia. Kalau motor kamu rusak, kamu bawa kepada insinyur pertanian, dikasih pupuk urea nanti, ya, karena ngerti masalah pupuk dan pertanian, iya kan? Akan tapi dalam masalah agama, semua boleh ngomong, subhanallah. Ditanya satu hadis, tidak mengerti siapa sahabatnya, siapa riwayatnya. Nah, dan kalau mengisi ceramah, seenaknya ngomong. Ada satu hadis yang mengatakan demikian, subhanallah. Ya, dan terkadang banyak yang keluar dari lisan mereka menyebutkan hadis-hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya. Ini disebabkan karena kejahilan dan ketidakmengertian dalam masalah agama Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tidak apa-apa. Rasulullah kan mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Kebetulan itu yang dihafalnya. Perselisihan umatku adalah rahmat. Hadis tidak ada asal. Ya, cari dalam setiap kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, kita tidak akan mendapatkan hadis Nabi yang menyebutkan dengan lafaz seperti ini. Perselisihan umatku itu rahmat. Tidak ada. Agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang tidak berakal. Hadis tidak ada asalnya. Ya. Sholat memakai sorban lebih afdol 70 kali daripada sholat tidak memakai sorban. Hadis palsu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mendidik umat ini dengan didikan yang sahih, yang benar. Apabila mereka hendak menghendaki kejayaan yang telah didapatkan oleh generasi salafus saleh yang terdahulu. Naam. Dan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ini, kita bisa memetik beberapa hukum dan fawaid. Di antara hukum tersebut, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk membuang hajat mereka, buang air besar ataukah kecil, dengan menghadap kiblat. Dengan menghadap kiblat. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini, ya, berarti kita tidak boleh menghadap ke barat. Ketika buang air besar ataukah buang air kecil. Dan hadis ini tidak menunjukkan adanya larangan membelakangi. Akan tetapi dijelaskan di dalam hadis yang lain. Yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitu bil ghaid fala tastaqbilul qiblata bi ghaidit wala baulin wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi tempat untuk membuang hajat, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula kalian membelakangi kiblat. Ketika buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tapi menghadaplah kalian ke timur ataukah ke barat. Ini keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika di Madinah, ya. Sebab ketika di Madinah menghadap atau membelakangi kiblat itu dengan menghadap selatan dan utara. Nah, maka kalau ingin menghindari kiblat, yang menghadaplah ke barat atau ke timur. Kalau kita di sini, ya jangan menghadap ke barat atau ke timur. Nah, maka menghadaplah ke utara dan ke selatan. Karena itu cara untuk menghindari menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan larangan. Ya. Dan sering kita sebutkan salah satu kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Kaidah usul yang menyatakan bahwa asal hukum dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Ya. Haram hukumnya. Sehingga Rasulullah melarang kaum muslimin untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat mereka, mereka menunaikan hajat, maka orang yang melakukannya telah mengerjakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah, itulah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian pendapat para ulama. Kenapa? Karena adanya larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sendiri, ya, lebih condong pada pendapat haramnya, karena hadis-hadis yang menyebutkan larangan tersebut secara tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam hal ini terjadi khilaf, perselisihan yang banyak di kalangan para ulama, ya, disebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang kelihatannya terjadi saling ta'arud, ya, kontradiksi di antara dua riwayat tersebut. Yang satu menyebutkan larangan, ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bolehnya. Seperti hadis Abdullah bin Umar, ketika beliau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, naik ke rumah Hafsah, saudara Abdullah bin Umar, Hafsah bintu Umar. Lalu kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya dengan membelakangi kiblat. Membelakangi Ka'bah. Nah, dalam hal ini ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas perkataan tersebut melarang. Dari sisi yang lain ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru beliau berbuat. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja melakukan perbuatan yang beliau sendiri melarangnya. Iya kan? Dengan larangan yang hukumnya haram. Kecuali apabila itu merupakan kekhususan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti misalnya menikah lebih dari 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang sebagian para sahabat, ya, mereka baru saja masuk ke dalam Islam. Lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan kedudukan istri-istri mereka. Ada yang jumlahnya 9. Datang kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan 5, pegang yang 4. Lepaskan 5, pegang yang 4. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau sempat memegang istri beliau dengan berjumlah 9. Dan ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau meninggal, beliau memiliki 9 istri sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan kekhususan. Ya. Nah, sekarang ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ternyata buang hajat membelakangi kiblat. Ditambah lagi ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buang air kecil dengan menghadap ke Ka'bah. Menghadap kiblat qabla ayyukhbad bi'an, sebelum beliau wafat setahun sebelumnya. Nah, beliau sempat membuang hajatnya dengan menghadap ke kiblat. Nah, yang tadi menyatakan hadis Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat, ya. Dan hadis ini mengatakan Rasulullah membuang hajatnya dengan menghadap kiblat. Sementara dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada larangan. Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan perbuatan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dibantah. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kekhususan perbuatan itu bagi Rasulullah butuh dalil. Asal hukum apa yang dikerjakan Rasulullah itu boleh dikerjakan oleh umatnya sampai adanya dalil yang menunjukkan kekhususan. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan khususan dalam hal ini. Nah, ada lagi yang membedakan. Kalau di padang, ya, padang pasir, tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi. Nah, tapi kalau di dalam bangunan, ya, ada yang menghalangi tembok, ya, dan yang semisalnya, maka boleh. Ini pendapat sebagian dari para ulama. Di antara yang berpendapat seperti ini Abdullah bin Umar, ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Dan yang zahir dari pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, membedakan antara tempat yang lapang dan tempat yang tertutupi. Kalau tempat itu ditutupi, terhalang antara dia dengan kiblat, maka boleh kata mereka. Nah, dan ini dinukilkan dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Abu Dawud. Suatu ketika beliau hendak buang air, ya, di salah satu sahra padang pasir. Beliau bersama salah seorang tabi'i, Marwan al-Asfar. Ketika beliau hendak buang air kecil, ya, beliau menghadapkan untanya dan beliau letakkan di depan beliau. Lalu beliau buang air kecil dengan menghadap kiblat. Beliau menghadap kiblat dan beliau buang air kecil menghadap kiblat karena beliau telah meletakkan untanya di hadapan. Nah, Marwan al-Asfar mengatakan, bukankah Rasulullah SAW telah melarang hal ini? Ya, buang air, buang hajat dengan menghadap ke kiblat. Kata Abdullah bin Umar, iya betul. Nabi SAW melarang. Akan tetapi kalau ada sesuatu antara kamu dengan kiblat yang menghalangi kamu, maka tidak mengapa. Ya, idza kana bainaka wa baina al-qiblati syai'un yasturuka bihi falabas. Maka tidak mengapa. Nah, dan ini sebagian madhab para ulama. Dan wallahu a'lam bissawab, dalam hal ini yang terbaik dalam hal mengumpulkan dua dalil tersebut untuk menyebutkan larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, larangan tersebut tidaklah menunjukkan haram, disebabkan karena adanya dalil-dalil yang memalingkan dari haram, tapi makruh, ya. Diistilahkan oleh para ulama karahatut tanzih. Nah, larangan tersebut tidak menunjukkan haramnya. Apakah di padang pasir ataukah terlindung, tertutupi? Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakan hal tersebut, dan beliau tidak mungkin mengerjakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau mengetahui, beliau sengaja. Nah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, sebagai langkah kehati-hatian dalam hal ini tentunya sebaiknya kita menghindari, ya. Kalau kemudian kita memungkinkan keluar dari berbagai persesian dari para ulama tersebut dalam masalah buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, sebaiknya kita menghindari. Nah, dan kita ketika membangun hammam atau ke kamar mandi, WC, ya, kita hadapkan ke timur atau ke selatan. Nah, ini lebih afdal, menghindari sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Naam, dan juga menghindari keumuman dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang menyebutkan pelarangan. Naam, ini hukum yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis Salman. Kemudian hukum yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Ini telah kita jelaskan, ya, perinciannya dalam hadis Abu Qatadah terdahulu, bahwa seorang ketika mengerjakan perkara-perkara yang kotor, ya, membersihkan kotoran, jangan menggunakan yang kanan, sebab kanan digunakan dalam perkara-perkara yang takrim, yang mulia. Nah, adapun yang selain itu dengan menggunakan tangan kiri, ya, ketika seorang bersisir dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ketika seorang memakai sendal, mendahulukan kaki yang kanan. Ya, perkara-perkara yang mulia, masuk ke dalam masjid, mendahulukan yang kanan. Keluar, mendahulukan yang kiri. Masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan yang kiri. Keluar, mendahulukan yang kanan. Nah, membedakan antara yang mulia, perkara-perkara yang mulia, dan perkara-perkara yang rendah, ya. Nah, untuk tangan kiri, perkara-perkara yang rendah, ya, dan menghilangkan al-adha, kotoran. Nah, termasuk pula diantaranya adalah beristinja. Ketika seorang hendak membersihkan kotoran setelah buang hajat, maka janganlah mereka menggunakan tangan kanan, ya, dan hendaklah mereka menggunakan tangan-tangan kiri mereka. Kemudian hukum yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au an nastanjia bi aqall min thalathati ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi minimal penggunaan itu ketika kita hendak beristinja dengan menggunakan 3 batu. Ini bagi orang tidak menggunakan air, ya. Telah kita sebutkan dahulu pembahasan ini bahwa yang afdal bagi seorang yang ingin beristinja tentunya dengan air. Ini lebih afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba disebabkan karena mereka beristinja dengan menggunakan air. Nah. Tapi kalau mereka tidak menggunakan air, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya, mereka boleh menggunakan selain air tersebut dari batu dan yang menduduki kedudukan batu. Ya. Tisu. Naam. Apalagi yang biasa digunakan, dan yang lainnya, kayu misalnya, ya, nah, apa? Hah? Kain, nah, kain boleh, nah, pakai pampers, nah, dan yang semisalnya misalnya bukan dipakai misalnya kalau sudah dewasa kan dibersihkan gitu loh. Nah ya, nah apabila seorang hendak beristinja dengan selain air, minimal dia harus menggunakan 3. Nah, dan kalau dia ingin lebih boleh, tapi dengan syarat ganjil, ya, dengan syarat ganjil. Kalau misalnya hitungan keempat sudah bersih, harus tambah yang kelima. Kalau ternyata dia beristinja yang keenam sudah bersih, harus pakai yang ketujuh. Nah, 9, 11 dan seterusnya. Ya, ini syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga satu adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, au annastanjia birajin aw adhmin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan menggunakan kotoran hewan. Tidak boleh. Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan tulang. Ya, mungkin di sana ada kotoran sudah mengering. Ya, sehingga bentuknya seperti batu, kita ingin menggunakan, tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, innahuma la yutahiran, yang demikian ini tidaklah membersihkan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin, karena kedua itu kotoran-kotoran tersebut dan tulang adalah bekal dan makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Nah, dari jin itu kalau melihat tulang bekas dari makanan kita, penglihatan mereka penuh dengan daging gitu loh. Ya. Ya. Penuh dengan daging. Mereka anggap itu daging yang lezat. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lakum kullu 'azmin dzukira smullah 'alaihi aw fara ma yakunu lahman." Bagi kalian, ya. Setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya, maka saudara kalian itu mendapatkan, ya, pada tulang tersebut daging yang utuh gitu loh. Wallahu a'lamu bissawab. Alam mereka berbeda dengan alam kita. Nah, dengan sebab ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakannya. Nah, kalau makanan jin saja tidak boleh, maka menggunakan makanan manusia pun lebih tidak boleh lagi. Ya, mungkin di sana ada nasi yang dikeringkan. Nah, ini tidak boleh karena dimakan oleh manusia. Nah, ya. Jangan sampai ada yang mengatakan pakai keju boleh. Nah, atau pakai yang lain, mentega boleh. Tidak boleh karena makanan manusia. Makanan jin saja tidak boleh, apalagi makanan manusia. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menepis prasangka orang, jangan sampai mereka menggunakan makanan-makanan yang dimakan oleh manusia. Illah yang disebutkan oleh Nabi SAW karena itu adalah makanan jin. Terlebih lagi makanan dari saudara kalian dari kalangan manusia. Ini lebih tidak diperbolehkan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita sebutkan. Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ini insyaAllah kita akan melanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan membaca hadis-hadis yang berikut. Wallahu a'lamu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.